Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Ciri-ciri khas serta sifat-sifat perbuatan-perbuatan Ahlul Jahiliyah dahulu. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara ciri khas mereka adalah mengimani sebagian dari apa-apa yang Allah wahyukan namun mengingkari yang lainnya. Yang cocok dengan hawa nafsunya mereka ambil, namun yang tidak mereka tinggalkan. Maka dalam pertemuan kali ini judulnya adalah Al-Iman bi ba'dir rusul dunal ba'd. Mengimani sebagian rasul tidak sebagian yang lain. Kalau kemarin dari sisi ajaran, kalau sekarang dari sisi rasul. Dari sisi rasul. Jikalau rasul tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka terima, mereka anggap ya rasul. Jikalau tidak, mereka dustakan meskipun itu datang dengan hal yang sama. Hal yang sama dan membenarkan apa-apa yang mereka berada di atasnya. Masalah ke-118. At-tafriqu bainar rusul. Tindakan memisah-misah, memilih-milih antara para rasul. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, at-tafriq bainar rusul bil iman bi ba'dihim wal kufri bil ba'd al akhar min sifat ahli al-kitab khassah. Tindakan membeda-bedakan antara para rasul, memisah atau milih-milih di antara mereka dengan cara beriman kepada siapa sebagian dari mereka, wal kufri bil ba'd al akhar, lalu mengingkari kufur dan ingkar kepada yang lainnya. Min sifati ahlul kitab khasa. Ini termasuk dari sifat ahlul kitab secara khusus. Kita telah jelaskan di awal, ketika kita membahas atau menyebutkan ahlul jahiliyah, bukan berarti hanya musyrikin Arab saat itu. Demikian pula kalangan ahlul kitab. Karena seluruh orang ya, yang dimaksud al-jahiliyah sini adalah mereka-mereka yang ya berada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang tidak berpegang dengan agama yang benar, ya, tidak berpegang dengan agamanya dengan benar, ya, serta yang mana perbuatan-perbuatan mereka diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk juga dari kalangan ahlul kitab yang melakukan ya penyimpangan-penyimpangan, sebagian dari mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Amma wasaniyun, adapun para wasaniyun, para penyembah berhala, ya, mereka-mereka yang tidak berpegang dengan agama samawi, para yu'minuna birrusuli aslan, maka mereka secara total tidak pernah beriman dengan seorang rasul pun. Ya, baik itu Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Isa ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada mereka imani. Maka di sini tidak bicara tentang mereka. Kita bicara tentang ahlul kitab. Bal yakfuruna birrusuli jami'an, bahkan mereka mengingkari seluruh para rasul. Ammal yahud fa innahum kafaru bi Isa alaihi salam wa kafaru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka mengingkari Nabi Isa alaihi salatu wasallam, bahkan sebagian dari mereka sampai memberikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada beliau. Wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagian dari mereka yang ya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nasara, sedangkan orang-orang Nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kafir ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sebenarnya mereka mengakui, ya, mereka mengetahuinya. Sebagaimana terjadi pada Raja Habasyah yang masuk Islam, ya, karena mereka melihat bahwasanya ajarannya adalah suatu hal yang sama. Ada pun perbedaan syariat, misalnya seperti hukum-hukum, maka wajar di setiap zaman, ya, bisa berganti hukum-hukum seperti ini. Namun inti dari syariatnya sama. Ya, inti dari syariatnya sama. Oleh karena itu ketika Ja'far radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada Najasyi tentang, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ia menyebutkan bahwasanya hanya perbedaannya sedikit sekali dengan apa yang ia pegang dari agama Sahih saat itu. Demikian pula, ya, ketertarikan Heraklius terhadap agama Islam karena ia tahu bahwasanya hal tersebut adalah suatu hal yang telah digariskan dalam kitab-kitab mereka. Maka sebagian dari mereka mengimani Nabi Muhammad SAW, yang lainnya ingkar dan kembali seperti tadi memilih-milih para nabi yang ingin mereka ikuti. Wa man kafara bi nabiyyin wahid fa huwa kafirun bil jami', dan siapa yang ingkar kufur kepada satu nabi saja, maka ia sama saja dengan kufur, ingkar terhadap seluruhnya, terhadap seluruh para rasul. Oleh karena itu kaum muslimin wajib mengimani seluruh para nabi dan rasul yang ada, ya, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan serta tertera dalam hadis yang sahih, kita imani berikut nama-namanya. Sedangkan yang tidak, ya, nabi-nabi yang lain yang sangat banyak, para rasul yang sangat banyak, maka kita imani secara global, ya, kita mengimani secara global. Dan bukan artinya mengimani itu artinya harus mengikuti seluruh syariatnya, tidak demikian. Karena setiap para rasul diutus dengan sebuah syariat yang tepat dengan keadaan kaumnya. Dan syariat Nabi Muhammad SAW menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Namun inti utama dari diutusnya mereka semua adalah sama, yaitu membuat manusia kembali kepada peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fal hujjah aw li anna ar-rusul tariqatuhum wahidah wa dinuhum wahid wa hum ikhwah. Karena para rasul jalan mereka itu satu, agama mereka itu satu, wa hum ikhwah, dan mereka adalah saudara. Seakan-akan, ya, mereka adalah saudara karena ajaran yang dibawa berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Demikian pula inti dari ajaran mereka adalah suatu hal yang sama. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatsa wa dinuhum wahid. Ya, para nabi itu seperti saudara, ibu mereka berbeda-beda dalam hal syariat-syariat mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid, akan tapi agama mereka satu. Ya, agama yang satu artinya tujuan utama dari diutusnya mereka, tujuan utama dari dakwah mereka seluruhnya satu. Dari sini sebagian orang mengatakan, atau sebagian ulama bahkan menyebutkan bahwasanya Islam, ya, adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Ya, agama seluruh para nabi dan rasul. Bagian orang mengingkari, bagaimana bisa demikian? Bukankah ada agama Yahudi? Ya, atau ada agama Nasrani? Perhatikan, ada perbedaan antara penamaan Islam dengan penamaan Yahudi dan juga Nasrani. Ya, ada perbedaan. Penamaan Islam disebutkan, ya, adalah sebuah penamaan yang berdasarkan istislam, berserah dirinya, hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan, digunakan dalam lafaz-lafaz Nabi Muhammad SAW. Ya, lafaz Islam ini. Oleh karena itu, seorang muslim, ya, gelar seorang sebagai seorang muslim, baik ia seorang, ya, di bahasa Indonesia, di bahasa Arab, di bahasa Inggris, di bahasa-bahasa lainnya, semuanya sama. Agamanya Islam, nama pelaku atau penganutnya adalah muslim. Beda dengan agama-agama lain. Ya. Yang kita sebut di sini tentang masalah Yahudi dan Nasrani, ya, karena berkaitan dengan hal ini. Misalnya Yahudi. Apa asal penamaan Yahudi? Penamaan Yahudi ada yang mengatakan bahwasanya, ya, karena mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat inna hudna ilaik, kembali, maka diambil kata Yahudi. Ada pula yang mengatakan Yahudi asalnya dari kata Yahuda, ya, salah seorang kabilah dari atau salah satu kabilah besar dari kabilah Bani Israel, dari anak kabilah Bani Israel. Oleh karena itu dia sebutkan Yahudi seakan-akan ia adalah agama yang dianut oleh marga Yahuda. Ikan pula dalam bahasa Inggris jadi Jews atau misalnya juga berdasarkan seperti ini. Ya, kita lihat kepada agama yang berikutnya Nasrani. Ya, sebutkan Nasara. Ya, atau penganutnya sebagai Nasrani. Ya, sebutkan diantaranya ada mengatakan Nasara, dikatakan Nasara karena nama desa yang mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di sana. Atau dikarenakan mereka yang surut Taurat, menolong Taurat. Ya. Demikian ketika diterjemahkan atau dalam nama lain sebutkan Masihi atau Masihi bahasa Arabnya atau bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya yang biasa kita kenal Kristen, ya. Kristen. Kenapa disebut Masihi? Karena ia beriman kepada Al-Masih. Atau Kristen karena ia adalah pemeluk agama yang dibawa oleh Kristus. Ya. Oleh karena itu beda. Ya. Beda antara penamaan Islam dengan Nasara ataupun Yahudi. Ya, penamaan Islam antara dengan Nasara ataupun Yahudi adalah jenis penamaan yang berbeda. Ya. Kita tidak membahas tentang masalah apakah nama Yahudi itu benar atau salah atau nama Nasara, tidak, bukan bahasnya di sini. Ya, akan tapi kita hanya membedakan bahwasanya mengapa kita mengatakan para nabi. Ya, sebagian ulama mengatakan para nabi seluruhnya muslim, ya. Padahal ada agama yang disebutkan Yahudi dan Nasara. Seperti ini, ya, perbedaan dari sisi penamaannya, berbeda dari cara pandang penamaannya. Ya, oleh karena itu kaum muslimin tidak ada perbedaan, ya, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lain, mereka tidak berbeda, ya, tidak berbeda, karena penamaannya berdasarkan, ya, suatu hal inti dari, ya, peribadatan mereka, tidak berkaitan dengan suatu tempat, berkaitan dengan suatu orang, dengan seseorang atau selainnya. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Faman kafara bi wahidin minhum," maka siapa yang kafir dengan seorang nabi, "faqad kafara bil jami', maka ia telah kafir dengan seluruhnya." Fal hujjah allati ma'ar rusul allazi kafara bihi hiya al hujjah allati ma'ar rusul allazi amana bihi. Kata beliau, maka hujjah, hal yang dibawa oleh rasul yang mereka ingkari adalah sama dengan hal yang dibawa oleh rasul yang mereka imani, ya, oleh rasul yang mereka imani. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari perintah mengimani Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka mau jujur, jikalau mereka mau jujur. Fala yufarraq bainahum, maka tidak boleh dipisahkan di antara mereka. Walihada yaqulu jalla wa ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Apa-apa dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan juga anak keturunannya, serta apa-apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan antara seorang pun dari kalangan mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang wajib bagi seorang yang mengaku muslim, tidak boleh, ya, mengingkari nabi-nabi lainnya, ya. Maka demikian pula jangan sampai misalnya kita sedang berdialog dengan orang yang bukan muslim, baik itu Nasara atau Yahudi, jangan sampai keceplosan dari kita muncul penghinaan kepada nabi-nabi mereka, ya, kepada nabi-nabi mereka, karena mereka juga nabi yang diakui secara Islam, yang diakui secara Islam. Jangan sampai kita menghina Nabi Isa alaihissalatu wassalam atau Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tidak demikian, ya. Oleh karena itu sebagian, ya, sebagian saya pernah dengar sebagian tidak menyukai penyebutan nama negara Yahudi Zionis sekarang dengan nama Israel. Karena Israel sendiri adalah lakab atau gelar dari Yakub alaihissalatu wassalam, ya. Yakub alaihissalatu wassalam. Oleh karena sebagian tidak sebutkan aja negara Yahudi, ya. Atau menyebutkan negara Israel agak, ya, karena itu adalah seorang nabi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, "Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi." Para rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang beriman. Mereka seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidaklah memisahkan antara seorang pun di antara para rasul-rasul tersebut. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Fal iman bir rusul huwa ahadu arkanil iman as-sittah allazi ja'at bihi atau allazi ja'at fi hadis Jibril. Maka tindakan beriman kepada Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6 yang datang atau disebutkan pada hadis Jibril alaihissalatu wassalam, sebuah hadis yang agung yang disebutkan padanya rukun iman, rukun-rukun Islam, iman dan juga ihsan, penjelasan tentang hari kiamat dan hal-hal lainnya, ya. Hadis Jibril yang panjang diriwayatkan oleh Umar Khattab dari sahabat Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni 'anil iman. Tatkala Rasulullah sallallahu bertanya kepadanya, kabarkanlah. Atau lamma sa'ala Rasulullah. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengajarkan para sahabat yang ada saat itu, akhbirni 'anil iman, kabarkanlah tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kalian beriman atau engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, serta beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis disebutkan wa kutubihi wa rusulihi, dengan kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya, ya, dengan kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. Maka kitab-kitab yang diturunkan sebelum kita juga harus kita imani, ya. Sekali lagi, bukan tentang mengambil hukumnya, tapi kita imani bahwasanya ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun telah, ya, sebagiannya telah diubah oleh mereka. Demikian pula rasul dengan sebut bentuk jamak rasul-rasul, bukan hanya kita hanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, akan tapi juga kepada rasul-rasul lainnya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapatkan kitab dari kitab-kitab mereka, ya, jangan dihinakan, karena bisa jadi di sana masih ada yang asli dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya, misalnya, ya, dibakar dengan cara seperti kita, ya, kalau misalnya Al-Quran yang tidak terpakai kan juga dibakar, makanya dibakar juga seperti itu. Jangan dihinakan, karena bisa jadi masih terdapat di dalamnya, meskipun sudah diubah-ubah, namun bisa jadi masih terdapat di dalamnya sebagian dari kalam Allah. Karena bagaimanapun juga, ia sebuah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. La yakfil iman li ba'dihim, maka tidak cukup beriman dengan sebagian dari mereka. Ya, hanya beriman kepada Nabi Isa tidak cukup, hanya beriman kepada Nabi Musa tidak cukup. Demikian pula, hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup. Bal budda min al-iman bihim jami'an, bahkan harus beriman kepada mereka semuanya. Wa illa faman kafara bi wahidin minhum fa huwa kafirun bil jami'. Dan jikalau seorang, ya, kufur terhadap seorang dari mereka, maka sama saja ia kafir kepada seluruhnya. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah taala firman, kadzabat qaumun nuhin al mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul dengan jamak al-mursalin. Wa kadzabat 'adun, dan dalam ayat yang lain kadzabat 'adunil mursalin, kaum 'ad mendustakan para rasul. kazzabat samudul mursalin, kaum Samud mendustakan para rasul. Ma'annahum ma kazzabu illa nabiyahum, padahal mereka tidaklah mendustakan kecuali nabi yang diutus kepada mereka. Namun Allah sebut mendustakan para rasul, ya. Terkhusus pada kaum Nuh yang paling kuat, paling terbukti, ya, pada kaum Nuh. Kalau kaum-kaum yang lain bisa jadi yang mengingkari nabi mereka dan juga mengingkari rasul-rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kan dapat kaum Nuh yang mursalin. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Ya, para rasul. Padahal rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya, tatkala mereka kufur walaupun hanya kepada Nabi Nuh saat itu. Ya, mereka hanya kufur kepada Nabi Nuh. Rasul-rasul yang berikutnya belum tentu mereka dapati. Tapi ketika mereka kufur kepada Nabi Nuh saja dianggap, ya, kufur kepada yang lainnya. Adapun sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mereka adalah para anbiya, ya, para anbiya, para nabi. Namun rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat inna auhayna ilaika ma auhayna ila nuhi wan nabiyyin ba'd. Kemudian, ya, falamma kadzabu nabiyyahum, maka tatkala mereka mendustakan nabi mereka, kanu mukadzibina li jami'ir rusul, maka hukumnya atau mereka sama saja, ya, mendustakan rasul-rasul seluruhnya. Sama saja mereka mendustakan rasul-rasul seluruhnya karena mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, ya. Insyaallah ini yang kita bahas hari ini, ya. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.